Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Abdul Qayyim rahimahullah. Wa qala fi qawlihi sadaqallahu kadzaba batnu akhik. Maha benar Allah dan telah berdusta perut saudaramu. Kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah isyaratun ila tahqiq an-naf' hadhihi ad-dawa'. Ini merupakan isyarat penekanan manfaat obat ini. Apa obat ini yang dimaksud? Madu. Penekanan bahwasanya madu itu ya memang bermanfaat. Wa anna baqa'a da' laysa li qusri ad-dawa' fi nafsihi. Bahwasanya seseorang masih terjangkit penyakit, artinya minum sekali, dua kali, tiga kali, kok gak sembuh-sembuh, kok belum sembuh-sembuh, keberadaan penyakit masih ada, itu bukan semata-mata lemahnya obat, lemahnya madu, bukan. Artinya bukan artinya madu ini gak manjur, jangan salah paham. Kenapa? Ya mungkin sakitnya udah parah, sakitnya udah menahun, sakitnya udah komplikasi, sakitnya sudah lama, sehingga butuh diulang, diulang, diulang, diulang, diulang. Nah, ini dia. Bukan artinya madu itu nggak bermanfaat. Minum sekali, loh, kok nggak ngefek, nggak pengaruh, ya. Ini madu dengan tepat, benar, terukur. Nah, walakin al-kadzib al-batn, akan tapi yang dusta, yang bohong, yang bermasalah adalah perutnya. Parah, bermasalah, sudah lama sakitnya, komplikasi, sudah kemana-mana, sudah menahun, sudah berat. Wa kathratul ma'adatul fasidah fi, banyak kotoran dalam perutnya, dalam ususnya. Makan ini, makan itu, makan ini, makan itu, makan. Ya. Sehingga susah dicerna. Susah dicerna. Ada makanan yang seminggu baru bisa dicerna, ada yang 4 hari, ada yang sebulan baru bisa dicerna. Nah, kalau enggak bisa dicerna, bagaimana? Pasti akan membahayakan perutnya, tubuhnya, lambungnya. Wa kathratul mada al-fasidah fi fa'amara bi tikrari ad-dawa' li kathratil mada. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengulang-ulangi lagi obatnya, madunya, minum lagi. Minum lagi, minum lagi, minum lagi. Kenapa? Supaya mengimbangi sakitnya, penyakitnya. Ya, karena banyaknya penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Sehingga harus dikeluarkan. Pelan-pelan dikeluarkan. Sehari, dua hari, tiga hari, empat hari. Emang seperti itu bertahap. Nggak bisa langsung cespleng. Mana ada cespleng? Ya. Madu di zaman Rasul harus diulang-ulangi, lebih-lebih di zaman kita. Zaman Rasul semua asli, ya. Masih bagus. 1400 tahun yang lalu madunya, ya, nggak ada campuran gula, nggak ada campuran ini, campuran itu, nggak ada. Tapi kenapa harus diulang-ulang? Ya itu tadi, karena banyaknya penyakit di dalam perutnya, dalam ususnya, dalam lambungnya. Belum dia makan ini, makan itu. Belum bisa dicerna. Habis makan misalkan. Nah, makan lagi, makan lagi, makan lagi. Nah, sehingga harus dikeluarkan. Ya, hal-hal yang buruk, yang merusak lambungnya, perutnya, maka dikeluarkan. Dengan apa? Dengan madu. Karena madu termasuk apa? Pencahar. Pencahar itu apa? Yang mengeluarkan kotoran dari buang air, air besar. Ala rahimallah wa laysa tibbuhu katibbil atibba. Pengobatan Rasulullah SAW tidak sama, tidak sebanding, tidak bisa disamakan dengan pengobatan para tabib-tabib yang biasa. Walaupun dia sudah senior, wah saya sudah 1 juta pasien, megang pengalaman selama hidup saya jadi tabib misalnya. Nggak bisa, walaupun kamu 1 juta, 2 juta, atau 1 miliar pasien misalnya, kalau ada, kalau bisa, nggak bisa disamakan dengan pengobatan Rasulullah SAW. Sehebat apapun kamu, sebotak apapun rambutmu karena tabib misalkan, karena senior, wah fulan senior hebat ini handal, tetap nggak bisa disamakan dengan pengobatan Rasul. Oh jurusnya ini, titiknya ini, herbalnya ini, tetap nggak bisa membandingi pengobatan Rasulullah SAW. Oh kuliahnya atau belajarnya di luar negeri, tetap nggak bisa menandingi pengobatan Rasulullah SAW. Oh dia sudah 60 tahun berkecimpung dalam pengobatan, mau tradisional, mau konvensional, mau ini, mau itu, tetap nggak bisa menandingi pengobatan Rasulullah SAW. Sehebat apapun Anda di dalam pengalaman tabib, ya nggak sebanding, nggak bisa dibandingkan dengan pengobatannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faina tabban Nabi, faina tibban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mutayakinun qat'iyun ilahiyun sadirun anil wahyi wa miskatin nubuwah wa kamalil aql. Alasannya apa? Nggak bisa dibandingi. Alasannya karena pengobatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti, yakin datangnya dari Allah, wahyu dari cahaya kenabian, kesempurnaan akal. Berapa tuh? Berapa tuh? Yakin pasti ilahi dari wahyu dari cahaya kenabian. 5. Lah kalau tabib pengalaman minum daun ini keracunan, mati. Ya. Pengalaman minum racikan ini muntah-muntah, mata merah. Ya, mati misalnya. Ada ya, ada banyak yang seperti itu. Dia ngeramu ngeracik, meramu ini, tahu-tahu keracunan. Ya, tumbuhan ini diambil dengan pengalaman. Syukur alhamdulillah masih selamat, masih hidup. Kalau dia minumkan ke diri sendiri, dia pun keracunan. Ya, waliyadzubillah. Artinya para tabib, para pengobat biasanya hanya mengandalkan apa? Hah? Pengalaman. Hidup berapa tahun hidup? Umur umat Nabi Muhammad berapa tahun? Kebanyakan 60 kalau sampai, kurang daripada itu. Ya, penyakit banyak, kasus banyak. Ya, jenisnya banyak, kompleks. Perut, penyakit perut saja banyak jenisnya. Ada yang perut bagian atas, bagian kanan, bagian kiri, bagian bawah. Perut kanan atas beda ramuannya dengan perut kanan bawah. Ya, bawah pusar. Al-muhim seperti itu. Ya. Resikonya pun seperti itu. Ini kok ada yang ganjal bagian perut, bagian kiri, di bawah pusar. Udah minum obat ini susah, obat itu susah, obat ini susah. Kok gak sembuh-sembuh? Katanya tertulis di situ obat semua penyakit. Ini mah tukang dagang biasa seperti itu. Nah, ternyata lah kok semakin parah, tidak sembuh. Nah, ya. Atau dia pengen punya keturunan misalnya. Oh, obatnya ramuan ini mujarab, bagus, ini itu dan lain sebagainya. Udah. Ya udah coba. Puluhan ramuan, puluhan atau sekian saset dia beli, dia minum. Tetap belum punya keturunan. Ya. Adapun pengobatan Nabi SAW berbeda. Walaupun tetap diambil, ditempuh jalur-jalur seperti itu. Di sisi yang lain, 6 jalur miskatun nubuah, cahaya kenabian, cahaya wahyu dari Allah juga harus ditempuh. Karena yang memberikan anak itu bukan herbal. Ada enggak herbal ngasih anak? Enggak. Yang memberikan anak itu Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan anak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh-tumbuhan herbal dari yang semisalnya tidak bisa memberikan anak. Hanya asbab saja, penyebab, sabab musababnya saja. Kesempurnaannya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa tibbu ghairi aktsaru hadsun wa dhunun. Sedangkan pengobatan selain pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakan adalah prasangka. Menyangka ini, menyangka ini, tajarub. Pengalaman ini, pengalaman itu. Ya kalau masih ingat atau kadang dikurangi, ditambah timbangan resepnya sekian gram, sekian ini, sekian itu. Kok yang sana cocok, kok yang ini enggak cocok. Kok yang ini bermasalah, kok yang ini enggak. Nah, artinya bukan berarti tidak bermanfaat. Ada yang bermanfaat. Tapi ini yang kita bicarakan adalah perbandingan dengan pengobatan Nabi SAW. Wala yungkar adamu intifak kathir minal marza bitibin nubuwah. Tidak ada yang mengingkari sedikit pun. Tidak ada manfaatnya dari ya orang-orang yang berpenyakit ketika mereka menggunakan tibun nubuwah, pengobatan Nabi. Artinya mereka sepakat banyak manfaatnya. Fa innama yantafi' bihi man talaqahu bil qabul wa i'tiqadu syifa' bih. Hanya saja yang bisa mengambil manfaat dari tibun nabawi, dari pengobatan Nabi adalah mereka-mereka yang bisa menerimanya dan meyakini kesembuhannya. Wa kamal talaqqi lahu bil iman wal il'an. Sempurnanya dia menerima dengan keimanan dan ketundukan pada Allah. Hadzal Qur'an alladzi huwa syifaa'un lima fis sudur. Al-Qur'an yang mulia, kalamullah. Al-Qur'an alladzi huwa syifaa', yang mana Al-Qur'an adalah penyembuh dari hati-hati yang sakit. In lam yatalaqqa hadzal talaqqi lam yahsul bihi syifaa'us sudur min adwiya'iha. Kalau tidak diambil, diterima dengan jujur, dengan benar menerimanya, maka tidak akan mungkin mendapatkan kesembuhan dari, karena dia tidak yakin. Balla yazidul munafikin illa rizan illa rizihim. Bahkan orang-orang munafikin, mereka karena tidak yakin, karena ragu terhadap Al-Quran, tidak akan bertambah bagi mereka, melainkan semakin hina dan hina. Semakin sakit hatinya, bertambah sakit. Wa aina yaqa tibbul abdan minhu. Di mana? Nah, kedudukan dari pengobatan secara fisik, secara badan, dibandingkan dengan pengobatan Nabi SAW. Fatibul nabuwa la yunasibu ilal abdan at-tayyibah. Kata Imam Dulqayyim rahimahullah, pengobatan nubuwah tidak akan cocok kecuali dengan badan yang baik. Badan yang tayyib, menerima dengan ikhlas, bukan ragu-ragu. Kama anna syifa al-Qur'an la yunasibu ila al-arwah at-tayyibah wal qulubul hayyah. Hal ini sebagaimana syifa al-Qur'an, pengobatan dengan Al-Qur'an, tidak akan cocok kecuali dengan arwah, ruh-ruh yang baik, hati, jiwa-jiwa yang baik yang hidup. Wa iradun nas an tibbin nubuwah ka iradim an al-istisqa bil Qur'an alladhi huwa syifa'un nafi'. Berpalingnya manusia dari tibbun nubuwah, berpalingnya manusia dari pengobatan nubuwah, sama seperti mereka berpaling, nah, mengambil manfaat Al-Quran untuk dijadikan sebagai obat yang paling bermanfaat. Karena mereka berpaling, ya gak bisa. Karena mereka berpaling, maka tidak mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Walaysa dzalika liqusuri dawa, bukan artinya obatnya tidak ampuh. Bukan. Ya, jangan langsung memvonis, wah obatnya enggak ampuh, bukan. Walakin al-khubz at-tabi'ah wa fasad al-mahal wa 'adam qabulihi wallahu al-muwaffiq. Akan tapi masalahnya, karena jeleknya tabiat orang itu, jelek. Ya. Wa fasad al-mahal, rusaknya wadah, tempat, jiwanya, hatinya rusak. Wa adam qabuli, dan orang tersebut tidak mau menerima Al-Qur'an karena sudah penuh dengan kemunafikan. Ya. Sibuk dengan enam hal-hal yang melalaikan dirinya, nyanyian dan musik, perempuan, syahwat. Ketika dibacakan Al-Qur'an, menghindar. Lah bagaimana dia akan mendapatkan kesembuhan? Bagaimana dia akan mendapatkan kesembuhan dari hal-hal yang seperti ini? Nah, kasih contoh, misalkan penyakit kejiwaan. Kasih contoh, misalkan penyakit kejiwaan. Dari apa? Penyakit kejiwaan dari apa contohnya? Apa? Gelo misalnya, orang gila. Nah, kalau para tabib, ya, para tabib diapain? Diapain? Dibekam. Apa yang dibekam? Gelo gimana mau dibekam? Bagian apa yang dibekam? Biasanya diapain orang-orang gila itu, biasanya diapain? Apa? Rehabilitasi. Contoh dari rehabilitasi apa? Pernah masuk ke ini? Apa? Rumah sakit jiwa? Belum. Alhamdulillah, selamat berarti. Nah, ya, contoh, ya misalkan masalah kejiwaan, ini juga namanya kejiwaan itu bertingkat-tingkat, bertahap, tidak semuanya apa, langsung berat. Ada yang dosisnya ringan, ada yang pertengahan, ada yang sudah parah. Masing-masing sesuai dengan dosisnya masing-masing. Al-Muhim intinya, ya ketika mereka dibacakan Al-Quran, ada yang menerima. Ketika mereka tidak mau menerima, maka akan semakin sakit dan sakit. Ini diantara dari pengobatan dengan Al-Quran. Ini baru Al-Quran, belum yang lainnya. Ya, belum yang lainnya. Mafhum hadza? Contoh yang kedua. Seorang biasa dengan nyanyian dan musik. Nyanyian musik. Pagi dangdut, siang pop, malam metal. Ah, Saib, kira-kira gimana hidupnya? Jarinya goyang sendiri. Ya, malam harus goyang. Ya, siang goyang lagi. Saib, hidupnya tenang gak? Luntang lantung gitu, eh. Oh enggak, tenang katanya. Ya, tentang masalah wayang kulit lagi. Ya. Nah, banyak sekali bagi mereka-mereka ya yang hidupnya tidak memiliki ketenangan ketika mendengarkan lantunan Al-Quran, maka mereka mendapat kesembuhan. Dibacakan surat Ar-Rahman atau mereka mendengarkan surat dari surat-surat Al-Quran, ayat-ayat Allah. Nah, lebih merdu dan lebih menenangkan dibanding nyanyian dan musik. Ya, Al-Quran lebih tenang dibandingkan dengan nyanyian dan musik. Nah, contoh yang lain, ya. Nah, bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman para mukmin, ketika mereka semakin jauh tidak membaca Al-Quran, semakin gelisah. Ya. Nah, bahkan ketika mereka jauh dari Al-Quran, maka semakin gersang hatinya. Nah, atau contoh-contoh yang lain yang masalah kejiwaan ini, kalau di dalam pengobatan herbal atau dalam pengobatan tradisional, ya tusuk titik anu, tusuk cabut gelo deh. Nah, tusuk ya setengah jam atau sekian menit, habis itu masih aja. Nah, so lihat, ini baru dari hal masalah penyakit-penyakit kejiwaan. Walaupun badannya gak sakit, tapi mentalnya yang sakit. Ya, penyimpangan seksual, na'udzubillah, seperti homoseksual. Ya, bagi laki-laki, bagi perempuan, lesbian. Penyimpangan seksual ini aja. Ya, kalau ya di pijat refleksi ada gak titik untuk meluruskan penyimpangan seksual? Ada gak? Ya mungkin yang tahu ya tahu, ada. Tapi kan dari segi paten, ya, nam dan pengobatan yang paten, tidak. Ya, demikian pula laki-laki. Ketika seorang laki-laki tertimpa musibah, terjangkiti dengan homoseksual, maka diobati dengan pengobatan nabawi, pengobatan nabi. Karena mau dikasih minum herbal apa, mau ditusuk titik apa, ya walaupun ada ketenangan, titik ini, titik itu, ada, ya. Nah, taruhlah kalau mau dibandingkan, ya, diriset misalkan, yang ini sekian lama, awetnya berapa lama, sembuhnya berapa orang. Ya, dengan metode herbal atau akupuntur atau refleksi atau apa tradisional misalkan, yang ini dengan Tibun Nabawi. Kesembuhannya berapa lama? Ya. Patennya bagaimana? Ya. Berapa orang? 6 yang sembuh dari itu semua. 6. Sehingga jauh tidak bisa dibandingkan pengobatan Nabi SAW. Itu mutayakkinun, qat'iyun, ilahiyun, sadirun anil wahyi, mishkatin nubuwah, wa kamalil aql, kesempurnaan akal. Kesempurnaan akal. Kesempurnaan akal. Ya. Nah. Saya akan kasih contoh masalah kesempurnaan akal. Tadi masuk hubungannya juga masalah penyimpangan-penyimpangan seksual. Misalkan ini kan penyakit juga, homoseks, ya, dan yang semisalnya. Ya. Nah, dengan pengobatan Nabi, ya diarahkan, dinasihati, diberikan nasihat dengan baik dari Al-Quran, dari Sunnah, arahan, ya, ancaman bagi para pezina, ancaman bagi para homoseksual, ancaman dari Al-Quran dan Sunnah tentunya, ya. Nah, kemudian diarahkan dengan hal-hal yang baik, jangan menyendiri dan lain sebagainya. Nah. Dan lain sebagainya dari kamalul akal, ya, kesempurnaan akal yang digunakan. Nah, oleh pengobatan Nabi Tibun Nabawi. Karena sini Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menceritakan kepada kita bahwa Tibun Nabawi lebih sempurna, dan itu kita harus yakini. Harus kita yakini lebih sempurna dibanding pengobatan yang lainnya. Ya, dibanding pengobatan yang lainnya. Kalau ragu terhadap pengobatan yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waliyadzubillah. Ya, tergantung tingkatannya. Ya. Tapi kalau dia sudah menentang Al-Quran dan As-Sunnah, maka ini lebih parah lagi, bahkan bisa kufur karena menentang dari satu ayat, menentang hadis. Waliyadzubillah. Nah, sehingga Imam Al-Qayyim rahimahullah mengabarkan kepada kita tidak bisa dibandingkan pengobatan Nabi SAW dengan pengobatan enam para atibba yang lainnya. Contoh yang lain seperti sabda Rasulullah SAW, asyifa fi thalatha, inti pengobatan itu ada tiga, kata Rasulullah SAW. Yang pertama apa? Minum madu. Yang kedua berbekam. Yang ketiga, okay. Kalau memahami tiga keahlian ini, ya, nah, masya Allah, tabarakallah, ya, dia akan mahir, dia akan faham kapan digunakannya madu, kapan digunakannya madu, madu tunggal atau madu ramuan. Kapan digunakannya, minumnya kapan, waktunya kapan, dosisnya kapan, dosisnya berapa, sakitnya bagaimana. Nah, baik itu dengan madu. Ya, kama ta'rifun, sebagaimana antum tahu, madu, ya, ma'ruf kesembuhannya. Nah, kapan digunakan untuk penyakit, ya, menggunakan obatnya madu itu kapan? Untuk kasus apa aja dengan madu? Apakah madu nah bisa digunakan dengan ramuan atau tidak, bisa dicampur dengan air dingin atau air hangat, nah atau bagaimana. Ini baru madu saja. Nah, yang kedua masalah bekam. Ya, bekam bukan sekedar bekam. Memang secara kasat mata bekam itu ya mengeluarkan darah. Ya. Tetapi banyak rahasia-rahasia di balik itu semua. Seperti skoliosis. Ya, skoliosis yang tulangnya bengkok, tulang spinalnya bengkok, ya, atau menonjol keluar atau masuk ke dalam atau tidak beraturan, ya, dengan bekam biiznillah bisa, ya, biiznillah dengan izin Allah bisa dan sangat bisa. Nah, dan sangat bisa. Karena hal-hal yang seperti ini mujarab sudah kita tangani dengan berbekam. Ya, atau masalah kasus HNP, saraf jepit dengan bekam bisa. Ini baru kasus-kasus seperti ini. Oh, bukannya bekam untuk darah? Iya memang, walaupun untuk darah, tapi untuk otot, untuk ligamen, untuk jaringan yang lainnya, ya, itu sangat bisa. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyimpulkan pengobatan inti, walaupun yang lainnya banyak juga manfaatnya, tapi intinya kata Rasulullah SAW, asyifa fi tsalatsah. Kapan digunakan? Nah, dari tiga poin ini, madu berbekam dengan kei. Ya, kalau dia menyelami, mendalami tiga inti pengobatan ini, masya Allah, tabarakallah. Ya, bukan berlebihan, tapi, insya Allah dia akan faham. Ya, ketika dia menyelami lautan ilmu. Masalah bekam saja, dia menyelami ke dalam, terdapat mutiara-mutiara ilmu yang lebih mahal daripada mutiara. Nah, biasanya. Belum yang ketiga adalah masalah al-kay. Wa inni anha ummati anil kay. Dan aku melarang umatku untuk menggunakan kay. Nah, nanti akan dibahas oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah di dalam babnya. Al-muhim di sini Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah membandingkan, tidak akan sama dari keunggulan, dari prinsip ilmu, tidak akan sama pengobatan Nabi SAW dengan pengobatan para tabib-tabib biasa, hatta walaupun tabib senior mau puluhan tahun pun tidak akan bisa menandingi pengobatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bissawab, wa la haula wa la quwwata illa billah.